طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-6, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Nah, silakan dibaca. Bu Hayati baca. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. Sungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah, dia Al-Masih putra Maryam. Dan berkata Al-Masih, wahai Bani Israel, sembahlah kalian kepada Allah, Tuhanku, dan Tuhan kalian. Sungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim penolong-penolong bagi mereka. Lam harfu taukid. Taukidin wa nasbin. Qad harfu tahqiqin. Kafaro fi'il madi. Alladzina isim mausul. Sebagai fa'il. Qalu fi'il madi. Waw sebagai fa'il. Alwaw sebagai fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafzul jalalah sebagai isim inna. Huwa mubtada. Al-Masihu khobar. Ibnu badal Maryam mudhafun ilaih. Alwaw harfu alwaw lil hal. Qala fi'il madi. Al-Masihu fa'il. Ya bani. Ya harfu nida. Bani munada. Isra'ila mudhafun ilaih. Ubudu fi'il amr. Alwaw sebagai fa'il. Allaha lafdul jalalah sebagai maf'ulun bi. Rabbi badal. Alwaw harfu atfin. Rabba ma'tuf. Kum mudhafun ilai. Inna harfu taukidin wa nasbin. Alha'u isim inna. Man isim syart sebagai mubtada. Yusyrik fi'il mudhore. Fa'ilnya huwa. Billahi jarwa majrur. Fi'il mudhari majzumnya, jangan lupa majzumnya. Oh, fi'il mudhari majzum biman. Fa'il dhamir mustatir huwa. Billahi jarwa majrur. Fa alfa'u harfu jawab. Qad harfu tahqiqin. Harroma fi'il madhi. Allahu lafdul jalalah sebagai. Allahu sebagai apa nih Ustaz? Jawab. Khobar ya Ustaz. Yang mana sih haram? Khobar dari mana ya Ustaz? Yang mana? Allah. Allah. Ya. Fa'il. Fa'il. Allah telah mengharamkan baginya. Oh iya fa'il Ustaz. Allah fa'il. Kemudian. Mayusrik. Man yusrik billahi. Dia khobar dari inna ya Ustaz. Iya. Yeah. Alaihi jarwa majrur. Al jannata maf'ulun bi. Al waw harfu atfin. Ma'wa Makwa, makwa ni mubtada ya Ustaz. Makwa mubtada betul. Terus alha'u mudhafun ilaih, an-naru khobar, al-waw harfu atfin, lid-dolimina jar wa majrur, min ansari jar wa majrur juga ya. Ya, tapi ini sebetulnya kalau ada kalimat kayak gini, sebenarnya ini minnya min ziyadah ya. Asalnya itu wama ansorun lidzalimin. Berarti ansorinya mubtada Ustaz. Jadi ini namanya yang seperti yang suka kita ulang-ulang juga, ini namanya apa? Majrur lafdhon tapi marfu mahallan itu. Yuqsimullahu ta'ala bi anna alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam qad kafaru bima qalatihim hadhihi wa akhbara ta'ala anna al-masiha qala li bani isra'ila u'budullaha wahdahu la syarika lahu fa anna wa antum fil 'ubudiyyati sawa'a innahu man ya'budu Tadi ma'allahi fa ana wa antum fil ubudiyyati sawa'un kali ya. Oh sawa'un. Sama. Khabarnya sawa, khabarnya ana ya. Iya. Fa ana wa antum fil ubudiyyati sawa'un innahu man ya'budu ma'allahi ghairahu faqad haramallahu 'alaihi al-jannati wa ja'ala Gimana? an-nara Al-jan? jannata. Wajalan naru naro wajalan naru naru Naro. naro wajalan naro mustaqarrahu walaysa lahu nasirun yunqadhuhu minha Yunqidhuhu minha. wa yunqidhuhu minha. Allah Ta'ala bersumpah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa Ibnu Maryam, sungguh mereka telah kafir dengan perkataan mereka. Dengan perkataan mereka ini. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, sembahlah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Aku dan kalian sama dalam penghambaan diri. Sungguhnya orang yang menyembah bersama Allah selainnya, maka sungguh Allah mengharamkan atas dirinya surga dan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya, dan tidak ada penolong baginya dan yang menyelamatkannya dari neraka. Wajazakillahu khairan. Wafik barakallah wajazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa qala al-Masih, dan berkata Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong ya satupun bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini jelas menegaskan bahwasanya siapa saja mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak ya. Orang Nasrani itu kan mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. wal'iyadu billah. Sementara Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wal'iyadu billah. Ya, subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Ya. Akidah kita sebagai seorang muslim lam yalid wa lam yulad. Allah tidak ya beranak, tidak pula diperanakkan. Ya Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ini keyakinan kita. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan ya gugurnya pendapat orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Jelas beda. Ya. Karena jelas-jelas ada ayatnya. Ya. Jelas-jelas ada ayatnya dalam ayat ini. Sungguh telah kafir orang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Jelas sekali. Pun Nabi Isa sendiri ya mengingatkan kaumnya, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Jadi jangan sembah aku. Aku hanyalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ibadah ya, beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakanku dan juga yang telah menciptakan kalian, ya. Jadi jelas sekali ya Nabi Isa sendiri tidak mau disembah, ya. U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Jadi jelas sekali bahwa orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah Allah, lalu di saat yang sama menyembah selain Allah, maka dia ya merupakan orang kafir dan berhak mendapatkan neraka. Allah haramkan baginya surga. Ya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang yang zalim. Nah, di sini zalim ya disifati kepada orang yang musyrik, karena sebagaimana yang kita bahas bahwa bentuk kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah ketika seorang hamba, seorang manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Abu Fatimah. نعم سب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka sungguh telah kufur orang-orang yang telah berkata sesungguhnya Allah tiga dari yang ketiga, dan tidaklah ada Tuhan kecuali Allah semata, dan jika mereka tidak berhenti tentang apa mereka dari apa yang mereka perbuat selama ya. Orang-orang yang kafir itu dari mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Alamu harfu taukid. Qad harfu tahqiq kafara fi'lun madhin alladhina fa'ilah. Qalu fi'lun madhin alwawu fa'il inna harfu tawkidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah sebagai ismu inna. Thalithu sebagai khabar inna. Thalathah mudhafun ilaih. Alwawu harfu atfin ma man nafiyah. Min ilahin jar wa majrur illa adatul istisna ilahun sebagai khabarnya saja mahdzub ya mustasna ya ya khabar betul berarti ilahnya tadi mulgo ya ya mulgo nah wahidun wahidun nah ilah yang satu ya nah baik alwaw harfu atfin in harfu syartin lam harfu jazmin yantahu fi'lun mudhari'un majazum bilam amma jarra majrur sare anna ya majrur betul yaquluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il la harfu taukid Yamassanna fi'lun mudhari'un wa mabni litisali nun taukid. Ya. Alladzina sebagai khobar fa'ilnya. Kafaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il minhum khobar muqaddam adabun mubtada muakhar alimun na'at. Akhirnya laqad kafara minan. Bentar. Ini kayaknya alladina kafaru maful bi deh, alladina itu maful bi. Kan ini kan maksudnya azab yang pedih itu akan menimpa orang-orang kafir kan? Iya, nah. Nah, berarti alladina tadi afan sebagai maful bi harusnya. Iya, Ustaz. Ya, apa ya langsung ininya. Tafsirnya. Laqad kafara minan nasara man qala innallaha majmu'un salasatun asya'u. Gimana? Hah? Gimana? Innallaha majmu'un say. Majmu'u salasati asya'a. Majmu'u salasati asya'a. Hiyal abu wali benu waruhul kudusi. Amma alima haula innasara annahu. Jangan dibilang amma, ama alima. Oh, bukan tasin. Ini kan apakah? Oh, nah. Ama alima haula innasara annahu laisa linnasi sawa. Siwa, siwa. Ini temannya ilah. Siwa, siwa ma'budu, ma'budun ya, wahidu. Ya, kalau setelah siwa-siwa sawa, apa yang terjadi? Oh, menggoyir kan? Berkali nah, majrur kan? Nah, oh iya. Siwa ma'budin wahidin. Lam yalid wa lam yulad wa in lam yantahu lam yantahi ashaba hadhil muqalati an maqalati aniftiraihim wa kadhibihim liyusibannahum adzaban la yusibannahum adzaban mu'liman la yusibannahum adzabun mu'limun adzabun mu'limun muji'un bisababi kafarahum billahi sababi kufrihim dong kan mudhaf ilaih oh bukan fi'il disababi kufrihim billahi dan sungguh telah kafir orang Nasara yang mengatakan sesungguhnya Allah terkumpul dari tiga yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus maka adapun yang mengetahui orang-orang Nasara mengetahui bahwasanya bukanlah manusia sama seperti Allah yang Maha Esa, yang Esa tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan jika mereka tidak berhenti orang-orang yang berbuat dusta dari kebohongan mereka dan kedustaan mereka sungguh akan menimpa mereka azab yang perih yang sakit disebabkan kekufuran mereka terhadap Allah. Amin barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sungguh kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang ketiga dari tiga. Qul'ayatu billah. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٍ. Tidak ada ilah kecuali hanya satu ilah saja. Jadi yang namanya ilah itu tidak berbilang ya. Karena Allah Maha Esa. Ini berlawanan dengan keyakinannya orang Nasrani. Orang Nasrani itu kan mengatakan Tuhan ada tiga ya. Mereka meyakini sebagai konsep Trinitas, ya. Tiga dalam satu. Sementara kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah hanyalah satu, ya. Adapun Nabi Isa alaihissalatu wassalam hanyalah seorang nabi dan rasul, tidak lebih dari itu. Begitupun Maryam, ya, hanyalah manusia biasa, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Jadi jelas sekali dalam ayat ini bahwa orang-orang Nasrani itu adalah kafir, ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, di mana letak samanya? Jelas-jelas telah ditunjukkan, ya, dalam ayat ini bahwa orang yang mengatakan Allah adalah yang ketiga dari tiga, ini sungguh telah kafir, ya. Maka terbantahkan pendapatnya orang liberal. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan jika mereka orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani, tidak mau berhenti dari apa yang mereka ucapkan, ya, maksudnya mereka tidak mau bertaubat, tetap mengatakan bahwasanya Allah adalah yang ketiga dari tiga, layamassannal ladzina kafaru minhum adabun alim, ya, orang-orang yang kafir tersebut akan ditimpa adab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa mereka dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, baca apa boleh sebari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Alif harfu istifham. Jangan bilang alif, alhamzatu. Alhamzatu. Alhamzatu harfu istifham, fa harfu tambih. Fanya huruf atap aja. Huruf atap. La harpun nafiyah. Yatubu. Ya, nafiyah betul. Yatubu na. Yatubu fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Ilallahi jar majrur. Alwawu harfu atfin. Yastaghfiru fi'lun mudore alwawu fa'ilun. Hu aha mudofun nileh. Aha. Jangan hu tapi al hau. Al hau mudhofun ilaih al wau. Al wau arfu atfin Allahu. Astaghfirunahu. Bukan, jadi astaghfirunahu kan fi'il mudhari, wawunya fa'il, ha-nya maf'ul bih. Oh, ha-nya maf'ul bih. Ha-nya maf'ul bih. Al wau harfu atfin Allahu lafzul jalalah ma'tufun. Mubtada wallahu, ya. Mubtada panjang. Oh, lafzul jalalah sebagai mubtada. Mubtada ghafurun khobar mubtada rahimun mubtada khobar khobar sani. Itu nyata turunin. Ah, tafsirnya afala. Ini suara apa sih? Afalayarji'u haula innasara ilallahi ta'ala wa yatubuna amma qalu wa yusa aluna wa yasa wa yusa wa yasaluna wa yasaluna Allah wa yasaluna wa yasaluna Allah ta'ala al-maghfurah wallahu ta'ala al-maghfirata wallahu ta'ala mutajawizun mutajawizun anni an junubit taibina rahimun bihim. Kenapa tidak kembali mereka orang-orang Nasrani kepada Allah ta'ala dan bertobat terhadap apa yang mereka katakan, wayasa alu dan memohon dan meminta kepada Allah ta'ala yang Maha Pengampun. Dan Allah ta'ala mutajawijun aslan. mutajawijun, mengampuni kepada atas dosa yang bertobat, rahimun, dan menyayangi kepada mereka semua. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ilallah rahim. Mengapa mereka tidak mau bertobat kepada Allah? Mengapa? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang kafir saja yang menyekutukan Allah, yang mengatakan Allah ada tiga, kalau mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diampuni, apalagi yang muslim, yang mereka dari awal sudah beriman, lalu melakukan kesalahan, tentu lebih diampuni lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah maha menerima taubat, ya, Allah maha pengampun, dan Allah maha penyayang kepada para hamba. Nah, Pecah Bu Kurniati. Ayat 75 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masiihu Maryama illa rasulun qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ulanit ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat manzur anna yu'fakun. Tidaklah Al-Masih itu putra Maryam kecuali dia rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ibunya adalah seorang yang benar, yang keduanya memakan makanan. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau bukti-bukti kepada mereka, dan kemudian lihatlah bagaimana mereka. Ma harfu nafin, al-masihu mubtada, ibnu badal, maryama mudhafun ilaih, ila adatul istisna mulghah, rasulun khobar, qad harfu tahkikin, kholat fi'il madi, dengan alimatu ta'nis, min qobli jarwa majrur, alha'u mudhafun il, ar-rusulu fa'il dari kholai, Ustaz. Rusulu fa'il dari kholai, ya? Kholat. Fa'il dari kholat. Al-wawu harfu atfin, ummu ma'tuf ke rusulu, al-ha'u mudhaf. Terus kalau ummu ma'tuf jadi apa? Kenapa? Nanti siddiqah jadi apa? Kalau ummu ma'tuf siddiqah jadi apa? Oh iya, itu mubtada ya. Ummuhu al-wawu harfu atfin, ummu mubtada, al-ha'u mudhafun ilaihi, siddiqotun khobar. Kana fi'il madhi naqis dengan al-alifu sebagai isim kana. Ya'kulani fi'il mudhari dengan al-alifu sebagai fa'ilnya. Halo? Ini kayaknya yang putus siapa nih? Oh. Halo? Oh, Bu Kurniati ya. Kalau ini mak, kedengeran ya. Tapi kalau gitu kita ganti aja ya, Afan. Oh, ini Bu Kurniatinya tiba-tiba itunya mati, apa namanya, mic-nya. Maaf Ustaz, tadi wifi-nya sempat putus. Oh. Tadi sampai mana ya? Ayati ya, ayat su'us unzur fil amar fa'il anta anna Ustaz Sifam apa-apa ya? Lihatlah anna. Terakhir apa masih? Yang akhir ayat unzur suma unzur anna yuk fakun. Tapi aneh nggak dengar dari ini, dari kana. Ulang lagi aja ya. Kana. Oh ya udah, ya. Kana ya. Kana fi'il madhi naqifu sebagai isim kana. Ya'kulani fi'il mudhari. Al-alifu sebagai fa'il. Jumlah ya'kulani sebagai khobar dari kana. To'ama maf'ulun bih dari ya'kulani. Ya. Unzur fi'il amr dengan fa'il anta. Kaifa isim istifham. Nubayyinu fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu. Lahum jarwa majrur ayati maf'ulumi dari nubayyinu ma harfu atfin unzur fil amr dengan fa'ilnya anta anna isim istifham kah apa gitu anna ya sip isim istifham yufakun fil mudhari majhul dengan alwa sebagai naibul fa'il. Nah tafsirnya ma al-masihu benu Maryama alaihi salamu illa rasulun kaman damhu ya. Kaman gimana kemana apa? Kaman taqaddamahu ya. Taqaddamahu. Ya, kaman taqaddamahu minar rusuli. Kaman taqaddamahu minar rusuli wa ummuhu qad sadaqat tasdiqan jazimilman wa amalan. Wahuma kagoirihuma minal bashari yahtajani ilat to'ami wala yakunu ilahan man yahtaju ilat to'ami la'ya'ishu li'ya'isha kehidup asya ya'ishu li'ya'isha ya li'ya'isha Fata'amma ayyuhar rasulu halan ya. Hala ya. Fata'ammal ayyuhar rasulu hala ha'ula'i. Hala ya. Fata'ammal ayyuhar rasulu hala ha'ula'il kuffaru. Hala ha'ula'il kuffari. Kuffari ya mudhafun ilaih. Laqad wadohnal alamati. Wadohnal ala mati dalata ala wahdaniyatina tina ya titik ya ala wahdaniyatina wabutlani ya wabutlani Ustaz wabutlani ma yadda'aunahu Ma yadda'unahu fi anbiya'illahi thumma hum ma'a dhalika yadilluna 'anil haqqi alladhi nahdihim ya ilaihi nahdim ilaihi thumma anzur kaifa yusarrifuna qi ba'da hadha bayyana hadha kaifa yusrifuna Kaifa yusrifuna anil haqqi ba'da hadzal bayani. Jangan ikasidin bayan itu kan bayan aja. Ba'da hadzal bayani. Ba'da hadzal bayani. Tidaklah Al-Masih putra Maryam alaihi salam hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Dan sungguh ibunya adalah orang yang benar dengan keyakinan maksudnya ya. Yeah. Yang teguh dengan ilmu dan perbuatan. Dan mereka berdua seperti manusia yang lainnya yang keduanya membutuhkan makan. Dan bukanlah Tuhan dan mereka. Tidak ada ilah yang. Dan tidak ada sesembahan atau Tuhan. Tidak ada ilah yang membutuhkan makan untuk hidupnya. Maka renungkanlah wahai Rasul. bagaimana keadaan mereka orang-orang kafir yang sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda dan bukti-bukti atas keesaan dan kebohongan apa yang mereka tuduhkan pada para nabi Allah. Kemudian mereka bersamaan dengan itu sesat dari kebenaran yang mereka tunjukkan, yang kami tunjukkan kepada mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka mengubah kemendanya penjelasan ini. Lebih barakah fiq wajazakillah khair. Barakallahu wajazakallahu khair. Afwan ya, ini sama sehingga kurang stabil juga dari mana. Tapi sekarang kedengeran kan ya suaranya? Gimana Bapak Ibu sekarang kedengeran? Nah, jelas ya. Tapi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Tidaklah Al-Masih bin Maryam, Isa bin Maryam, kecuali seorang rasul. Telah datang sebelumnya para rasul. Dan ibunya adalah wanita yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya itu masih makan makanan. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka bisa berpaling dari kebenaran. Ya, jadi salah satu argumentasi yang sangat jelas, yang menggugurkan argumen bahwasannya Nabi Isa adalah Tuhan, kemudian Nabi murid, ibunya Maryam juga sebagai Tuhan, karena kan dalam konsepnya Trinitas itu kan Tuhan ada tiga ya, Tuhan Allah, kemudian Nabi Isa dan juga Maryam, ya, atau Roh Kudus itu ya, Afwan. Nah, ini menunjukkan bahwa gugurnya argumentasi tersebut ya. Kenapa? Karena Nabi Isa dan Maryam itu dua-duanya masih makan. Nggak mungkin ada Tuhan yang masih butuh makan untuk hidup. Ini menunjukkan bahwasanya baik Nabi Isa ataupun ibunya, keduanya merupakan manusia biasa, sebagaimana manusia yang lain. Karena sifat Tuhan itu harus sempurna. Kalau Tuhan masih butuh kepada makan, maka Tuhan masih kurang sifatnya. Makanya ini menunjukkan bahwa Nabi Isa sama ibunya bukanlah Tuhan sebagaimana yang mereka sangkakan. Kenapa? Karena mereka masih butuh kepada sesuatu. Yang butuh kepada sesuatu bukanlah Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak butuh kepada apapun. Ya, Tuhan itu maha berdiri sendiri. Ya. Nah, unjur perhatikanlah Nabi Muhammad. Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Ya, bagaimana kami telah menjelaskan kepada Bani Israel, kepada orang Nasrani, bahwasanya Allah itu maha esa. Tidak mungkin memiliki anak. Ya, tidak mungkin memiliki sekutu dalam status ketuhanannya. Ya, Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Ya, enggak masuk akal kalau misalnya kita katakan Allah itu ada tiga. Ya. Apalagi ya, mengatakan bahwasanya manusia. Jadi dengan alat yang sangat sederhana, maka nah baca Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah mengapa kalian menyembah selain dari Allah? Apa yang tidak ada manfaatnya bagi kalian dan juga tidak memberikan mudarat? Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kedengaran enggak, Ustaz? Ya, kedengaran. Kul fi'lun fi'lu amrin alhamzatu harfu istifham ta'buduna fi'lun mudari'un alwaw sebagai fa'il min duni jarwa majrur Allahi lafud dalalah sebagai mudafun ilaihi ma istimausus sebagai maf'ulun bi la hafun nafyin yamliku fi'lun mudari'un fa'ilnya domain mustatir huwa lakum jarwa majur darron maf'ulun bi alwaw harfu arfin la harfu nafyin naf'an maktub ala doro alwaw harfu arfin allahu lafu dalas sebagai mubtada huwa domirun faslin asami'u khobar al-alimu khobar kedua. Kul ayyuhar rasulu liha ula'il kufrati kaifa tasyrikuna ma'allahi man la yaqdiru ala darrakum wala ala Eva, tusyrikuna bukan tasyrikun, tusyrikuna. Tusyrikun. Kaifa tusyrikuna ma'allahi man la yaqdiru ala darrakum wala ala jalbi ma la yaqdiru ala ada ala Allah. Nama saya? Ala dorikum. Iya, ala yakdiru ala dorikum. Iya, dori ini ada sini dori. Wala ala jalbi naf'i lakum. Wallahu huwa sami'u li akhwali ibadihi. Al-alimu bi akhwalihim. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir itu, bagaimana kalian tusyrikun berarti ini ya. Kalian menyekutukan. Karena kalian mempersekutukan terhadap Allah sesuatu yang tidak berkuasa atas kalian, yang sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada kalian itu sari. Iya. Dan tidak pula jalbi apa Ustaz ya? Kejahatan. Mengambil manfaat kepada kalian. Oh, udah mengambil manfaat pada kalian. Jalbinya isinya apa? Mengambil, Ustaz. Iya. Dan Allah, dia adalah maha mendengar perkataan hamba-hambanya. Dan maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim. Katakanlah, apakah kalian menyembah Tuhan selain Allah yang tidak memiliki, ya tidak berkuasa untuk memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat? Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, argumentasi lain yang bisa kita berikan kepada orang-orang kafir atau orang musyrik. Apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat, ya, tidak pula mencegah dari mudarat? Ngapain gitu ya? Dan ini adalah apa yang pernah terjadi ketika Nabi Ibrahim AS ia berargumen ya. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya. Kemudian ketika ditanya ya Nabi Ibrahim siapa yang apa namanya menghancurkan semuanya, lalu Nabi Ibrahim melakukan tauriyah. Ya. Tauriyah itu adalah apa ya? Bahasa kitanya itu ngeles gitu ya. Kita enggak mau bohong gitu ya. Nabi Ibrahim enggak mau ngaku. Ya. Tapi enggak mau bohong juga. Akhirnya Nabi Ibrahim apa namanya mengatakan tanya saja kepada berhala yang paling besar. Ketika di berikan pernyataan seperti itu, mereka tercengang gitu. Mereka ya kaget. Karena kata mereka, bagaimana ya? Bagaimana mungkin ya patung itu bisa menghancurkan patung yang lain? Nah, maka Ibrahim pun berargumentasi. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak madarat? Bahkan mereka sendiri nggak mampu melindungi diri mereka. Nah, ini argumentasi yang sangat kuat gitu. Jadi ngapain kita menyembah sesuatu yang tidak ada kemampuan ya dalam memberikan manfaat kepada kita, tidak pula menolak mudarat dari diri kita. Ini sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Kalau mau menyembah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, pemilik ya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Allah yang mengatur semuanya. Kalau berhala-berhala ya, tempat-tempat angker, pohon keramat misalnya, itu kalau kita rusak ya sudah selesai. Ya memang ya terkadang ada pohon-pohon yang ditunggu oleh jin gitu ya. Sehingga ketika mau ditebang agak sulit, ya gampang tinggal dirukyah. Itu tidak menunjukkan bahwasanya ya pohon atau tempat angker tersebut memiliki manfaat atau bisa menolak mudarat. Ya karena kalau kita lawan ya bisa. Jadi sembahlah Tuhan yang memang memiliki segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nanggungnya tuh lagi. Baca Bu Marsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Qul fil amar anta fa'ilnya ya harfunida ahla munada alkitabi mudafun ilaih la anahiyah taglu fi'il madi alwawu sebagai fi'il madi majuzum bila anahiyah al-madi sih, fi'il mudhari kali astagfirullahaladzim. Nah, fi'il mudhari alwawu sebagai fa'ilnya majuzum bila anahiyah fi dini jar majrur kum mudafun ilaih ghaira maf'ulun bih الحقي مضاف إليه وحرف عطف لا حرف نهي تتبع في المضارع الواو سبق فاعلنا مجزوم بلا نهي أهواء مفعول به قوم مضاف إليه قد حرف التوكيد ضلوا في الماضي الواو فاعلنا من قبل جر ومجرور الواو حرف عطف أضلوا في الماضي الواو فاعلنا كثيرا مفعول به الواو حرف عطف ضلوا في الماضي الواو فاعلنا عن سواء جر ومجرور السبيل مضاف إليه. تفسيرنا قل أيها الرسول للنصارى لا تتزوجوا الحق فيما تعتقدونه من أمر المسيح ولا تتبعوا أهواءكم kama ittaba'al yahudu ahwa'ahum fi amri ad-dini fawaqa'u fi ad-dalal wa hamalu katiran minan nasi 'ala al-kufri billahi wa kharaju 'an tariqil istiqamati ila tariqil ghawai 'ala tariqil ghawayati wad-dalali. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang Nasrani, janganlah kalian menyempuradukan kebenaran pada apa yang telah pada apa yang kalian meyakininya dari perkara Masih, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian sebagaimana orang Yahudi mengikuti hawa nafsu mereka dalam urusan agama, lalu mereka terjatuh kepada kesesatan dan menyebabkan banyak manusia lainnya kafir kepada Allah, dan mereka keluar dari jalan keistiqomahan kepada jalan yang sesat. Apa, ya, apa Ustaz? Sama aja kayak itulah. Oh, sama aja. Menyimpang. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian yang tidak benar. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dari kaum yang mereka telah sesat ya sebelumnya. Dan mereka menyesatkan banyak manusia. Dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi ini merupakan peringatan kepada ahli kitab. Jangan melakukan sesuatu dalam agama yang tidak ada tuntunannya, ya. Jangan hanya karena tidak menyukai beberapa syariat lalu mereka merubah-rubah isi dari ya Taurat dan Injil. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam beragama, ya. Ini juga menjadi peringatan bagi kita orang Muslim gitu ya. Beragama itu yang pertama tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh hulu. Kemudian yang kedua tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Karena Islam adalah agama dalil, ya, simple. Kalau memang ada dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kemudian diperkuat oleh pemahaman para ulama, ya, kita meyakini bahwasanya, ya, para ulama itu dengan basirah yang mereka miliki mampu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Kalau nggak ada dalilnya, tinggalkan. Ya, sesimpel itu, ya. Jadi jangan jadikan hawa nafsu. Jangan jadikan pendapat pribadi sebagai patokan kebenaran. Kebenaran itu adalah apa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga jadi pelajaran buat kita. Kalau kita terlalu sering ya menggunakan menuruti hawa nafsu dalam beragama, maka khawatir ya kita mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mendapat sesuatu dalam agama mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan. Bahkan mereka tidak segan-segan mengganti ya, isi dari Taurat dan Injil, ya, kalau itu isinya bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Dan ini nggak boleh terjadi kepada kita, ya, kaum muslimin. Kaum muslimin itu kan dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri. Artinya kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk masalah syariat. Jadi kita nggak boleh berani apa namanya mengadakan suatu perbuatan yang tidak ada dalilnya lalu kita katakan itu ya berasal dari Islam, ya tidak boleh. Jadi jangan sampai kita mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka sering menggunakan hawa nafsu, sering menuruti hawa nafsu sehingga mereka makin jauh dari kebenaran dan mereka pun menjadi orang yang sesat ya dan menyesatkan manusia yang lainnya. Nah, demikian mungkin untuk materinya. Kita lihat ada pertanyaan. Bu Kurniati bertanya ayat 73. Saya masih bingung tentang khabar muqaddam dan khabar mu'akhar seperti ayat wa ma min ilahin illa ilahun. Atau itu ayat 73 kita lihat dulu. Nah, ini contoh yang itu yang mubtada-nya itu jar majrur ya. Jadi ini asalnya wa ma ilahun ya. Wa ma ilahun illa ilahu wahid. Ya, ini tadi kan ketemu juga di sebelumnya ya. Wa ma lidzalimina min ansar. Ini asalnya wa ma ansarun lidzalimin. Ini juga sama. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini asalnya wa ma ilahun illa ilahu wahid. Nah, tapi kalau memahami ayat yang ini, wa ma min ilahin illa ilahu wahid, ya kita harus murojaah lagi apa namanya tentang istisna ya. Ini kan kalau gini kan namanya tidak sempurna negatif ya. Tidak sempurna negatif. Maka ini ya menjadi mubtada ya. Jadi min ilahin ini bukan khabar mubtada, bukan. Ini mubtada, tapi yaitu lafaznya majrur. Tapi mahalnya kedudukannya dia marfu. Ilahun khobarnya. Jadi bukan hanya karena ini jar majur, kemudian kita katakan dia khobar mukaddam, kemudian ilahun mukaddam mukhar. Enggak ya, kalau ini beda konsep. Ya. Jadi min ilahun ini bentuk marfu, tapi dalam lafaz yang majrur. Dan ini banyak dalam Quran. Nah ini contohnya deketan ya. Wa ma min ilahin illa ilah wahid, ini di atasnya sebelumnya. Wa ma li zalimina min ansar. Ini kan asalnya wama ansarun lidzalimin. Begitu pun ini asalnya wama ilahun illa ilahu wahid. Jadi beda ya. Ini bukan pembahasan khabar muqaddam mubtada akhir. Ini pembahasan mubtada dalam bentuk jar majrur ya. Nah. Tep ya. Karena enggak ada pertanyaan lagi mungkin sampai sini. Berarti kita satu pertemuan lagi ya, insyaallah bisa kita akan tuntaskan juz 6 insyaallah taala. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.